Nawasib al-mudhari' asyratun. Urid minkum jawaban ta'rif likulli wahid min hadhihi al-ashra, ta'rif likulli wahid li hadhihi al-ashra, ta'rif yani had, definisi. Udhkur al-had wa ta'rif min kulli wahid min hadhihi al-ashra ma'a mithalin, ma'a mithalin min indik. Naam, taqriban adadukum 10. Naam, al-awwal an, ma ta'rifu an, wa ati lana bi mithalin. Yalla, ta'rif soal, faham pertanyaan? Fahmu soal nisfal jawab. Memahami pertanyaan itu sudah setengah jawaban. Masing-masing dari 10 nawasib kamu sebutkan definisinya dan kamu sebutkan contohnya. Nah, minal kitab min ghairi kitab labas. An, apa definisinya dan sebutkan contohnya. Yalla. أي حرف أذكر حرف نصب ومصدر وهكذا ها. نعم أنت أنا حرف مصدر ونصب واستقبال ايوه مثال اريد ان اكتب طيب انت لن جيد حرف نصب نفي ونصب واستقبال مثال لن نؤمن لك حتى طيب اذا جواب وجزاء ونفي نعم مثال إذا تنجح لا بس لكن أريد منك الشروط نعم إذا ينصب الفعل المضارع بشروط صح إذا ينصب المضارع بشروط إذا dia menasabkan مضارع itu dengan syarat-syarat. ما هي هذه الشروط؟ أولا أن تكون في صدر جملة الجواب. أبرت نيادو hendaknya terjadi sebagai jawaban dari ucapan pertama. في صدر جملة الجواب artinya sebagai jawaban. Kalau dia bukan jawaban tidak bisa tiba-tiba idzan. Harus merupakan jawaban. Sehingga kalau kalian berikan contoh, maka contoh ucapannya dulu baru jawabannya. Seperti qauluka idzan tanjaha. Itu jawaban apa? Sebutkan dulu jumlahnya al-ula baru kemudian ya'til jawab. Hah, hat mithalan. Qala rajulun sa'ajtahidu سأجتهد في دروسي فأقول له إذن تنجح. Seorang berkata aku akan bersungguh-sungguh belajar. Nah, kita jawab إذن تنجح. Berarti kalimat إذن تنجح itu sebagai jawaban atau komentar dari ucapan seseorang. Nah, syarat kedua. الواقع بعدها تالاً dengan tasdid. Baik, apa itu artinya? Hendaklah fi'il mudhari' yang terjadi atau yang datang setelahnya menunjukkan istiqbal. Idzan tanjaha. Kapan? Ya nanti. Itu mustaqbal kan? Saya akan bersungguh-sungguh belajar. Kalau gitu, engkau akan lulus. Mesti fi'il mudhari'nya bermakna akan. Mesti fi'il mudhari'nya bimakna audalan ala istiqbal, menunjukkan masa mendatang, bukan sekarang. Niscaya kamu akan lulus. Baik. Tidak mungkin bermakna sekarang. Mesti maknanya istiqbal. Baik, syarat ketiga, anta. Ah, ba'dahu. Apa syarat ketiga? Bifasilin. Au. Naam. Apa artinya? Ah, sebaliknya. Hendaklah la yafsil bainahuma. Jangan terpisah malah. Hendaklah jangan terpisah antara dia dengan fil mudhari'. Dengan pemisah. Jangan terpisah dengan pemisah. Kecuali qasam, sumpah, nida, panggilan, atau lan nafiah. Kalau tiga itu tidak apa-apa. Tapi yang lain tidak bisa. Kalau ada fasil, maka tidak berlaku. Apa maknanya tidak berlaku? La yansib al-mudhari', tidak menasabkan fi'il mudhari'. Baik, sekarang contohkan yang tidak terpisah. Hah, anta. Contohkan yang tidak terpisah. Idan tanjaha. Contohkan terpisah dengan qasam. Wallahi. Idan wallahi tanjaha. Tapi yang terpisah dengan nida. Idan ya Muhammad tanjaha. Yang terpisah dengan la nafiah. Idan la yakhiba sa'yuk. Kalau begitu tidak akan kecewa. Usahamu tidak akan sia-sia. Tapi ba'dahu. Anta. Kai. ويشترط نحو قوله نعم كي حرف مصدر ونصب disyaratkan dalam menasabkan fil mudhari' harus didahului lam ta'lil. Imma lam ta'lil itu tampak lafzan terlihat atau taqdiran atau dianggap ada tapi enggak terlihat. Baik, yang langsung terlihat lafzan adalah pada contoh likaila ta'saw. Kai itu harfnya, harf masdarin wa nasab, dan diawali dengan lam, likaila ta'saw. Baik, adapun yang tataqaddamah lam takdiran, secara takdir ini tidak terlihat tetapi dianggap ada, adalah pada kalimat kaila yakuna dulatan. Kaila yakuna dulatan. Nah, di sana maknanya likaila yakuna dulatan adalah di sana, tapi takdiran, muqaddaran. Baik. Fa idza lam tataqaddamaha allam lafdan wala taqdiran kana nasb bi an mudmarah. Kalau enggak ada lam, la lafdan wala taqdiran, apa kita katakan? Dengan apa dia menasabkan? Dengan an. Bahkan kai sendiri sudah memang harfu nasbin. Nah, ba'dahu, setelahnya. Lamu ta'lil. Apa itu lamu ta'lil? Nah, listirakihima. Nah, barakallahu fikum. Lamu ta'lil berarti kamu sebutkan seperti yang sebelumnya pada kai. Karena sebutnya lamu kai, maka kalau tanyakan definisinya, definisinya harfu masdarin wa nasbin, seperti kai. Nah, baik, misal. أين شاهد؟ نعم حيث حيث حيث ينصب المضارع حيث ينصب المضارع وعلامة نصبه الفتحة. طيب لام الجحود بعده أنت ما ضابطها؟ مثال أين شاهد؟ أين شاهد؟ ليذرع حيث حيث ينصب في المضارع بس حيث ينصب المضارع بأن مضمره حيث ينصب المضارع بأن مضمره ما الدليل apa buktinya kalau dia menasabkan dengan an mudmarah apa buktinya وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ نعم بارك الله فيكم kalau dia dijadikan sebagai masdar atau dijadikan sebagai fa'il atau dengan isim, jadikan isim, lamnya tidak hilang melebur bersama fi'il, berarti bukan lam yang menjadikan dia masdar. Itu buktinya. Buktinya bukan lam itu, berarti an di sana mudmarah, enggak kelihatan. Sebagaimana ayat berikutnya, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, apa lanjutannya? Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Naam. Atau wa ma kana Allahu lita'adzibihim, tidaklah Allah menjadi pengadab mereka. Enam, bukan lam yang melebur tetapi annya. Enam, misal usani, contoh yang kedua. Naam. Lam yakun illah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Yang tadi yang pertama dengan makana, yang kedua dengan lam yakun. Pokoknya kalau ada makana dengan lam yakun, maka itu adalah lam al-juhud. Apa bedanya dengan lam muta'lil? Hah? Iya. Bedanya kebalikannya. Kalau ta'lil itu menyebabkan alasan, kalau ini sama sekali tidak menyebabkan alasan, bahkan penghalang. Alasan ini adanya itu lamul juhud, lam ta'lil. Tetapi lamul juhud sebaliknya. Justru penghalang, Allah tidak akan memberikan atau tidak akan mengampuni atau tidak akan membiarkan. Nah, lamu ta'lil liwujud syai, sedangkan lamul juhud li'adami syai. Kalau itu adalah keberadaan sesuatu dengan sebabnya, kalau lam juhud sebaliknya, justru tentang tidak adanya sesuatu. طيب الثاني حتى من يفيد الغاية والتعليل أبي تغاية أبي تعليل جيد أنا ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها والتعليل سيد ما قبلها علة لحصول ما بعدها سيد مثال أأتي بمثال نعم هذا الغاية ما الدليل حتى يرجع إلينا موسى عن اعتكافهم ينقضي بمجيء موسى إذن هذا للغاية فمثال التعليل ذاكر حتى تنجح أن النجاح يحصل بسبب المذاكرة نعم طيب فسببية أنت يلا ما فاء السببية ما شرط وقوعه ناصبا للمضارع apa syarat terjadinya dia sebagai penasab ya Allah syarat أن يقع كل منهما ada fa sababiyah ya. Awal ma'iyah berarti diambil semua olehmu. Temanmu enggak kebagian. Nah, fa sababiyah bi syarat yaqa fi jawab nafyin aw talab. Terjadi dalam menjawab peniadaan atau talab. Atlan misalan kalau dia sebagai jawab nafi. Apa contohnya? Ya. Aina syahid. La yuqdha. Ya keliru. Mana fa sababiyahnya? Asy-syahid huwa fa sababiyah yansibul mudhari'. Idan aina syahid? Fa yamutu haitsu yansibul mudhari'. Naam. بأن مضمرة وجوبا فيموت منصوب ما لم يتنص به أبطل نصبه يموت يلا أبطل نصبه يموت ها الواو فاعل dia asalnya bagaimana? Fil mudhari itu. Dia af'alul khamsa. Yamutuna asalnya. Fayamutu bihadaf. Hadaf harf. Illa. Harfun nun apa apa illa? Naam bihadfin nun. Barakallahu fikum. La yuqdha nafinya. Itu nafinya. la yuqda alaihim, tidak diputuskan atas mereka. Fayamutu, yang akhirnya kemudian mati. Tidak. Baik, amma talabu fa thamaniyah. Udzkur thamaniyah, anta. Adapun talab ada 8. Sebutkan 8. Hah? Terus? Amal amr. Amrnya saja yang sebut. Al amr, terus doa, terus baca yang paling atas. Ya, terus? Terus? Ya. Artikan satu-satu. Amr apa? Perintah, doa, terus kepada yang lebih tinggi, terus larangan, terus apa istifham? Istifham, tanya, pertanyaan, terus ayo abal arut, bukan menawarkan. Ya. Sudilah kiranya, itu namanya ard. Kalau tidak memberatkan. Nah, wa tahdid. Jadi, terus tamanni. Angan-angan raja. Jadi, sekarang berikan misal satu persatu. Amal amr. Coba amr, contohkan. Dzakir. Amr kan perintah. Baca dengan perintah. Jayid. Patanjaha, patanjahu, patanjahi. Dzakir. Patanjaha, apatanjahu, apatanjaha, apatanjahi. Jayid. Jangan lupa. Ini sedang bicara tentang nasab. Dzakir, fatanjaha. Kalau doa, apa contohnya? Mana doanya mana? Jayid. Allahumma hdini fa'amal al-khair. Ya Allah berilah hidayah padaku, niscaya aku akan beramal khair. Asyahid mana? Mana fa' sababiyah? Fa' sababiyahnya mana? Fa'amala. Fa'amala. Fa'nya fa' sababiyah. A'malanya? Fi'lun mudari'un. Apa ya Rabnya? Mansub bifa. Mansub bifa sababiyah. Sayyib. Wa alamatu nasbihi fathah. Barakallahu fikum. Terus annahi. La tal'ab. نعم أين شاهد فيضيع فيضيع لا تلعب نهينة لا تلعب jangan main-main akan hilang harapanmu. نعم الاستفهام apa istifham? Pertanyaan. Coba baca dengan nada tanya. Hal hafizta durusaka fa usammi'aha lak. Apa artinya itu? Terjemahannya. Engkau hafal pelajaranmu? Aku akan mentasmi'mu. Iya. Kalau yang tadi, la tal'ab fayadhi amaluk. Jangan main-main. Saya akan hilang harapanmu. Itu semua dengan fa' sababiyah. Dan dengan waw. Dengan waw, al-ma'iyah. Sama, persis seperti itu. Waw al-ma'iyah. Hanya diganti saja oleh kalian, menjadi waw. dzakir wa tanjaha. La tal'ab wa yadhi'a 'amaluk. Hal hafidta durusaka wa usammi'aha lak. Naam. Ila akhirih. Wal 'ard, apa contohnya 'ard? Tawaran. Ala tazuruna fanukrimak? Tidakkah maukah engkau singgah ke rumahku? Niscaya aku akan memuliakan engkau. Fa-nya fa sababiyah fanukrimak. Atau pakai waw ma'iyah. Wanukrimak. Ala tazuruna wanukrimak? Naam. Demikian pula tahdid. Anta belum baca dari tadi. Contohnya tahdid. Alla adaita wajibaka fayashkuraka abuka. Jaid, artinya? Tidakkah? Tidakkah engkau kerjakan? Ya. Kewajibanmu? Kewajibanmu, niscaya bapakmu senang dengan. Jaid, aina syahid? Fayashkurak. Baik. Haitsu? Haitsu yansibu wajibak. Fayashkurak itu betul syahidnya. Fa'nya fa' sababiyah. Haitsu yansib fi'il mudhari' yashkuraka menjadi mansub dengan fathah. Baik. Tamanni? Apa tamanni dulu artinya? Contoh. Baca syairnya. Laitul kawakib yadnu tadnu tadnu li fa anzih maha uqud madhin uqud madhin fama arda lakum kalim. Naam. Fa anzih maha. Baik, terjemahkan dulu. Duhai sekiranya bintang-bintang itu dekat. Iya. Yeah. Aku akan rangkai dalam untaian pujian-pujian. Masya Allah. Bahasanya orang Medan bagus. Enam. Fa'andimaha. Asyahid fa'andimaha. Haythu yansibu fil mudhari' fa'andima. Andima fil mudhari' mansub. Contoh yang lain. Taib yang terakhir saja langsung. Sudah tidak ada waktu. Raja. Harapan. Al-qaribul husul. Meminta sesuatu yang sangat dekat terjadi. Kalau yang tadi, angan-angan, yang sulit atau hampir tidak mungkin terjadi. Itu angan-angan. Kalau raja, harapan yang mungkin terjadi. Contoh. La'allallaha. La'allallaha yashfi. Ni fa ajura. Artinya? Semoga Allah menyembuhkan. Iya betul. Allah menyembuhkan aku, maka aku akan menjerahimu. Syahid, syahid. Fa ajura. Nah, fa azuraka, fa azuraka, fa'nya fa sababiyah, azuraka fi'il mudhari' mansub. بفاء سببية. طيب الأخير الباقي وهو أو الحرف الخامس. اجلس يا اجلس. الحرف الخامس حرف yang kelima أو. Kelima dari yang mana? Bukankah yang ke-10? Yang ke-10 apa yang kelima? Hah? Kelima dari yang menasabkan dengan an mudharah wujuban. Karena yang menasabkan dengan an mudharah wujuban ada lima. Ini yang kelimanya. Tetapi kalau dihitung dari nawasib, ini nawasib yang terakhir. Berarti nawasib yang ke-10. Yaitu aw. Yushtarat fi hadhil kalima an takuna bima'na illa. Disyaratkan kalimat ini menasabkan kalau dengan makna illa. atau bimakna ila. Kalau dia atau aw ini bermakna illa atau bermakna ila, maka dia berfungsi menasabkan. Wadhabitul ula, contoh yang pertama atau penjelasan yang pertama, an yakuna ma ba'daha yanqadi duf'atan, bahwasanya dia apa yang setelahnya berakhir sekaligus. Kalau berakhir sekaligus berarti maknanya kecuali. Illa kecuali. Kalau ila ke. Contoh, laqtulanna al-kafira aw yuslim aw yuslima. Sungguh-sungguh saya akan bunuh orang kafir itu, dengan alif lam berarti sudah tertentu orangnya, orang kafir itu, atau dia masuk Islam. Dan aw yuslima, yuslima fi'il mudhari mansub. Kenapa dia mansub? Karena ada nasib. Ma huwa nasib? An-nasib aw. Pertanyaan berikutnya, kenapa aw bisa menasabkan? Kok aneh? Biasanya aw di mana-mana enggak menasabkan. Kenapa di sini menasabkan? Karena aw bima'na illa. Aw bima'na illa. Ciri-cirinya, aw bima'na illa, kalau apa yang setelahnya berakhir sekaligus. Aku akan bunuh orang kafir itu. Atau masuk Islam. Tapi kalau masuk Islam, pembunuhan berakhir enggak? Hilang. Sekaligus atau berangsur-angsur? Sekaligus. Hilang sama sekali. Enggak jadi bunuhnya kalau dia masuk Islam. Aku akan bunuh dia atau dia masuk Islam. Maka di sini, ketika dia masuk Islam, hilang pembunuhan tadi, enggak jadi, sekaligus tidak berangsur-angsur. Berarti seakan-akan maknanya illa. Ala aqtulanna al-kafir illa an yuslim. Maknanya seperti itu. Aku bunuh orang kafir itu atau kalau enggak, kecuali kalau dia masuk Islam. Aku akan bunuh dia kecuali kalau dia masuk Islam. Baik. Ciri-cirinya au kalau maknanya ila ke itu kalau yakunu ma ba'daha yanqadi syai'an fa syai'an. Syai'an fa syai'an. Kalau yang setelahnya berakhirnya sedikit demi sedikit. Enggak langsung. Kalau tadi langsung berakhir, hilang. Tadinya membunuh, hilang, enggak jadi bunuh. Tapi kalau berangsur-angsur, maka itu maknanya ila. Contoh, la astahilanna as-sa'ba aw udrikal muna. Sungguh aku akan anggap mudah semua yang sulit. Aku akan anggap mudah semua yang sulit. Maksudnya aku akan lalui semua kesulitan. Aku akan lalui segala macam kesulitan. Gunung pun akan kudaki. Lembah akan kuturuni. Lautan kuseberangi. Ya kan? Itu namanya astashilanna sa'ba. Untuk apa? Sampai dia mengarungi lautan, menjalani segala kesulitan. Au udrikal muna. Atau aku dapat angan-anganku. Cita-citaku. Aku dapat cita-citaku. Baik, didapatnya cita-cita sekaligus atau enggak sekaligus? Berjalannya tadi, la astashilanna sa'ba, melewati segala macam yang sulit, aku anggap mudah, aku jalani semua, gunung pun kudaki, laut pun kuseberangi. Dapatnya langsung atau enggak langsung? Enggak langsung. Sedikit demi sedikit. Itu kalau munanya di sana. Kalau angan-angannya di sana jauh. Tapi kalau angan-angannya di sini, tapi tetap diambilnya sulit. Harus menghafal dulu. Harus belajar sekian tahun dulu. Harus dia begadang tiap malam untuk murojaah. Harus dia berdiri dulu di belakang kelas. Ya. Kan sulit itu. Berat. Capek. Kemudian kamu berkata, la astashilanna sa'ba. Au udrikal muna. Aku akan jalani segala macam kesulitan atau aku dapat tujuanku. Aku dapat harapanku. Baik, berarti apa maknanya au di sini? Illa atau ila? Ila. Aku akan jalani kesulitan-kesulitan sampai aku dapat. Gitu. Paham ya? Sampai aku dapat. Apa bedanya dengan yang tadi? Bedanya kalau tadi sekaligus. dia masuk Islam dan kemudian kamu enggak jadi bunuh, ya, selesai, berhenti bunuhnya. Tapi kalau ini ya, sedikit demi sedikit, ya, bukan didapatkan langsung jadi alim, tidak, tapi sedikit demi sedikit, ya, lama kelamaan jadi semakin pandai, semakin pandai, semakin pandai, semakin pandai. Seperti yang tadi, perjalanan ke satu tujuan semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, iya kan, sampai menyampai atau sampai tujuan. Baik, disebutkan dalam syair ini, la astashilanna as-sa'ba aw udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri, aku akan anggap mudah segala kesulitan atau aku mendapatkan tujuanku atau mendapatkan angan-anganku. Faman qadatil amal, dan enggak mungkin harapan-harapan itu akan bisa diikat atau bisa didapat kecuali lisabiri, kecuali bagi orang yang sabar. Asyahid min hadzal bait, syahid min hadzal bait huwa au udrika, au udrika haitsu, haitsu au bima'na ila, haitsu au bima'na ila yansibul mudari' bimadha bi an mudmarah wujuban. Jangan lupa, ini haitsu ini yang sering sulit kalian sebutkan. Karena haitsu tidak akan disebutkan kecuali orang yang paham. Kalau enggak paham bingung. Asal jawab pokoknya ini. Kenapa? Enggak tahu. Pokoknya ini. Kan ibn Azamullah, asyahid ma huwa? Asyahid au udrika. Terangkan haitsu au bi makna ila yansibul mudhari' bi an mudmara wujuban. Wa udrika fi'lun mudhari'un mansubun bi'aw ladhi bima'na ila wa alamatu nasbihi fata ila akhirih. Baik, hal hunaka soal? Hal hunaka soal? Idzan tanjahu. Hah? Apakah pertanyaan? Kalau enggak ada, idzan tanjahu. Kalau begitu kalian lulus. Kalau enggak ada pertanyaan. Tafadhol. Tanjahu fi'il mudhari' mansubun bimadha? Bi'idhan. Wa alamat nasbihi hadfun nun. Naam, idzan tanjahu. Hal hunaka soal?